banyak orang tak lagi memiliki harga diri. Banyak orang tak lagi memiliki rasa malu. Semua tertumpuk menjadi satu. Itulah keprihatinan yang sangat luar biasa. Karena kumpulan orang yang tak memiliki harga diri membuat semua tampak sama, menjadi lumrah, dan akhirnya mereka rasa mereka punya harga. Ah, ironis, itulah keseharian kehidupan kita. Dengan segera, dengan mudah, kita akan menemukan di kenyataan hidup betapa banyak orang tak lagi memiliki harga diri yang seharusnya. Semua orang menjadi mudah dibeli. Semua orang dengan rela menjual diri. Semua orang tak lagi terpanggil untuk melakukan kebenaran. Semua orang hanya mampu untuk berjualan kebenaran. Ironis? Iya, tak ada kata yang lebih tepat dari itu. Menyedihkan? Sudah pasti, karena ini hanya akan menuai kehancuran dalam kehidupan. Tapi rupa-rupanya itulah kenyataan yang bisa kita temukan dalam keseharian. Tak di dunia dagang, tak pula di dunia politik. Semua tampak murah, melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang penting, ia bisa mengeduk keuntungan, tak lagi punya idealisme di kehidupan. Harga diri, semua orang mencibirnya. Harga diri, bagi manusia masa kini, tak lebih dari tumpukan harta miliknya. Itu sebab ia bisa dibeli dengan harta yang sangat diingininya. Bangsa ini tak akan pernah maju kalau harga diri tak lagi ada. Bangsa ini akan sangat maju kalau harga diri diketengahkan, dikedepankan. Karena itu, mari kita belajar untuk memilih mereka yang masih punya harga diri untuk jadi pemimpin. Karena pemimpin yang layak hanyalah pemimpin yang punya harga diri. Bukankah Anda setuju untuk hal itu? Haruskah kita menggadaikan hidup kita pada pemimpin yang tak memiliki nilai kebenaran di kehidupan? Bukankah Anda harus memperhatikan hal itu supaya Anda tak terjebak dalam berbagai kesalahan? Ya, pemimpin yang punya harga diri sangat kita butuhkan. Pemimpin yang punya harga diri harus diperhitungkan. Pemimpin yang punya harga diri layak untuk dipilih. Tapi yang tidak, maaf, ia tak layak ada di sana. Karena dia tak layak untuk disebut sebagai pemimpin. Dan awas, bagaimana Anda tahu orang yang punya harga diri kalau Anda sendiri menjualnya? Jadi jangan pernah menjual harga diri, karena memang tak terbeli. Dengan menjual berarti Anda sudah menghina diri, karena Anda menjadi sangat murah diri. Semoga kita tidak di sana. Bersama saya, Bigman Sirait.